Mitra Bisnis, Bank Dunia kembali merilis laporan kemudahan berbisnis di sebuah negara yang tahun ini menempatkan Indonesia di peringkat 120. Peringkat Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak banyak berubah, masih jauh ketinggalan dibanding banyak negara. Di antara negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Filipina. Indonesia juga kalah dari Vietnam yang berada di peringkat ke-99, padahal Vietnam baru memulai perkembangan ekonominya pada awal tahun 90. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Universitas Atmajaya, Agustinus Prasentiantoko. Pak Pras, apa komentar Anda soal ini? Jadi terlihat bahwa memang kita terjadi perubahan, tapi perubahannya itu relatif lambat dibandingkan dengan negara lain. Dan itu sebetulnya adalah kehilangan momentum yang cukup besar bagi kita, karena kalau kita bisa melakukan reformasi lebih cepat dan peringkat kita jauh lebih meningkat, itu artinya juga menjadi indikasi investasi akan masuk lebih banyak. Tapi dengan situasi seperti ini, nampaknya memang kita akan menghadapi situasi di mana negara-negara tetangga kita yang lain itu akan lebih menarik daripada kita gitu. Sebetulnya masalahnya sangat klasik ya, kalau dilihat dari indikasi doing business itu kan yang diukur itu mulai dari bisnis itu memulai pertama kali, mulai pengurusan izinnya, kemudian yang kedua adalah fasilitas infrastrukturnya, soal energi, soal macam-macam, sampai misalnya cara dia membayar pajak apakah cukup mudah atau tidak gitu. Nah memang ini dari segala aspek. Nah, itu menunjukkan bahwa memang selama ini kita kalaupun terjadi perubahan di 1-2 faktor, tapi secara keseluruhan kita belum terlalu baik dalam memfasilitasi bisnis di Indonesia gitu. Menurut saya ini political will ya, yang menurut saya kurang. Kalau dari sisi financing misalnya, kita cukup sebenarnya untuk membangun infrastruktur dan sebagainya. Tapi dari sisi political will menurut saya tidak terlalu baik. Dan juga political will itu ditunjukkan dengan ketidakmampuan berkoordinasi antar departemen dan level pemerintahan, misalnya pusat dengan daerah. Kita menurut saya tidak terlalu cepat dalam menyelesaikan beberapa persoalan itu sehingga terlambat dalam eksekusi pembangunannya gitu. Saya kira jelas persoalannya ya, dari doing business itu variabelnya jelas apa yang harus diimprove. Kemudian kalau kita lihat misalnya masalah yang paling dipersoalkan oleh para pelaku bisnis di Indonesia itu jelas masalahnya soal infrastruktur, soal korupsi, soal kelembagaan dan sebagainya. Tinggal memang agenda aksinya yang kita ini lemah ya. Jadi menurut saya yang harus didorong adalah pemerintah ke depan ini dengan melihat fakta bahwa kita improvement-nya itu sangat kecil, itu mendorong supaya agenda aksi ini dijalankan betul. Karena rencana saya kira juga sudah ada ya tentang bagaimana mengimprove infrastruktur misalnya. Tapi agenda aksinya yang selalu terlambat dalam hal eksekusi. Memang kalau kita melihat attractiveness itu berbagai macam variabel. Variabel yang paling penting itu adalah opportunity-nya. Nah, kalau dilihat dari opportunity, Indonesia memang jauh lebih besar. Bayangkan aja bahwa market Indonesia itu besar sekali gitu ya. Itu pasti menjadi incaran bagi siapapun yang pengen mengembangkan bisnis. Jadi Indonesia masih akan paling tinggi attractiveness-nya. Tapi begitu mereka masuk dan menghadapi masalah, nah inilah yang diukur sebenarnya lewat survei doing business ini. Mereka startup, kemudian fasilitas dan sebagainya. Dan ternyata kan kurang. Jadi sebetulnya begini, kita harus mengakui bahwa kita ini negara yang market size-nya sangat-sangat besar dan atraktifnya tinggi. Tapi sayang kalau kita tidak melakukan reformasi yang signifikan di bidang yang lebih mikro, yang lebih konkret. Sehingga kalau saja kita melakukan perubahan lebih baik, itu investor pasti akan lebih senang. Tidak hanya investor asing, tapi investor domestik juga akan lebih progresif dalam menjalankan bisnisnya gitu. Hal apa Pak yang sebenarnya bisa kita tiru dari negara-negara tetangga kita dalam hal kemudahan berbisnis? Kalau benchmark kita adalah Thailand dengan Malaysia, memang mereka jauh lebih maju ya. Dan menurut saya kita tidak punya alasan untuk terlambat atau tidak punya alasan untuk tertinggal dari mereka. Karena sebenarnya kita mulai dulu sama-sama gitu. Satu peers lah ya, Malaysia dan Thailand. Tapi memang kompleksitas masalah kita itu jauh lebih rumit ya, termasuk soal politik tadi. Jadi kalau kita segera bisa menyelesaikan hal-hal itu dan meniru pola mereka melakukan transformasi di bidang sektor real, itu saya kira kita akan lebih baik gitu. Demikian ekonom Universitas Atmajaya, Agustinus Prasentiantoko. Saya Wendy Lim.